Datangkan mafulbi dari si musanna ahna bahrun. Darabat Zainabu al-Hirrataini. Mana maf'ul bihi yang musanna? Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Isim musanna. Aba Ali, datangkan isim nam maf'ul bihi dari jama' mudzakkar salim. Mafulbi dari jama mudzakkar salim. Naam, Abasiyah. Jama mudzakkar salim. Kataba Aliun Muslimina. Ali menulis Muslimin. Apa maksudnya apa? Naam. Abu Ramdhani. Apa? Mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Abu Abdul Razak. Nah, qatala Ahmadu musyrikina santa. Nah, musyrikina sebagai mafulbi dari jama' mudzakkar salim. Nah, mafulbi dari jama' muannatsi salim. Abadan. نصر الرجل مسلمات مصلحات نعم مصلحات apa artinya? Laki-laki itu telah menolong solihat. Nah, kaum muslihat orang wanita yang memperbaiki. Solihat, solihatin. Nah, wanita solihat. Nah, jama' taksir, maful bila jama' taksir Abdul Razak. Al-aulad daraba Muhammadun al-aulada. Aba Nabil, asmaul hamsah. Maful bi dari asmaul hamsah. Ja'a enggak bisa berdatangan maf'ul bih. Karena ja'a fi lazim. Seperti kharaja. Harus menggunakan fi'il mutaaddi. Naam. Hadara juga sama. Naam. Enggak ada objeknya. Banyak fiil-fiil. Akala, syariba, nam, kemudian sa'ada, kemudian nasara, nazara. Nam. Kenapa Muhammadan? Kenapa Muhammadan? Nah, Abu Hudzaifah, datangkan maf'ul bih dari Asmaul Husnah. Maf'ul bih dari Asma'ul Khamsah. Naam Aba Yazid. Angkaha. Ahama. Angkaha. Muhammadun hamaka. Apa artinya? Muhammad menikahi iparmu. Naam, angkaha, menikahkan. Naam, menikahkan, angkaha. Nakaha menikah. Naam, nak angkaha. Baik, ahsanta. Aba hamaka. Naam, hamaka. Hamaka dari hamuka. Hamuka termasuk apa? Af'al Hamzah, ya Asmaul Hamzah. Abu Zuhair, datangkan maf'ul bih dari si maksur. Ra'aitul fata'asan. Apa tanda nasabnya? Fata muqaddarah. Datangkan maf'ul bih dari si mangkus, Aba Marwazi. Apa? Fatahal qadiyah al-masjidah. Apa artinya? Hah? Hakim itu telah membuka masjid. Nah, jadikan hakimnya sebagai maf'ul bih, bukan fa'il, pelaku. Masjid yang membuka qadi. Nah, jadikan maf'ul bihnya dari isi mangkus. Aba Umar. Ra'aitul Ra'aitul qadiyah. Nah, misi mangkus tanda nasabnya fathah zahir. Ra'aitul qadiyah. Sanda. Nah, datangkan nam maf'ul bih dari ismul ladzi la yansarif. Aba Talhah. Maf'ul bih, maf'ul bih. Dari ismul ladzi la yansarif. Abanan indah ahbab naam mudah sekali. Nah, ismul ladzi la yansarif jadi maf'ul bih. Nah, nah, Hudzaifah. Wahyu. Sa'adu Ibrahim, santa. Saya membantu Ibrahim. Sa'adu Ibrahim. Ibrahim termasuk apa? Merasa yang salib. Contoh lain, Marwazi. Qara'ta Aisyata al-Majalata. Nah, maf'ul bihnya dari ismul ladzi la yansarif. La. Nah. Objeknya dari ismul ladzi la yansarif. Sa'antu Ibrahim. Ra'aitu Aisyata. Nah. Iya. Nah. Nazartu ila Aisyah. Karena nazar biasa pakai ila. Barakallahu fikum. Kemudian fi'il yang dibuat Abu Ramdhani kharaja sama dibuat Abu Nabil hadara. Kharaja termasuk fi'il lazim, enggak butuh maf'ul bih. Hadara juga maf'ul fi'il lazim, tidak bisa mendatangkan maf'ul bih. Maka harus dirubah fi'il lazimnya kepada fi'il mutaaddi. Coba Abu Ramdhani, kharaja menjadi apa kalau dirubah menjadi fi'il mutaaddi? Akhraja. Coba buat kalimat tadi akhraja. Abu Nabil hadhara menjadi apa? Ahdhara. Ah, coba buat. Nah. Akhraja apa artinya Abu Ramdhani? Mengeluarkan. Kalau ahdara, Abu Nabil menghadirkan, mendatangkan. Ayo, buat contoh. Datang maf'ul bih. Siapa? Kenapa Muhammadan? Pelakunya siapa? Siapa yang mengeluarkan? Akhraja, bisa ya? Muhammadun akhrajal mala. Muhammad mengeluarkan hartanya. Bisa juga akhraja Muhammadun al mala. Nah, begitu. Nah, ahdara. Ahdara Muhammadun al ustaza. Muhammad menghadirkan apa? Menghadirkan, mendatangkan ustaz. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau fiilnya apa? Lazim, maka harus dirubah menjadi fi'il muta'adi dengan dua cara. Cara pertama dimasukkan timbangan afala. Cara kedua apa? Dengan cara dimasukkan timbangan fa'ala. Cara ketiga ditambah huruf jar. Kita lanjut, barakallahu fikum. Nah, sekarang maf'ul li'ajlih. Yang kedua dari ismul mansubat adalah mansubatul asma adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih nama lainnya maf'ulun lah. Maf'ulun lahu nama lainnya. Maf'ulun al-maf'ul li ajlih nama lainnya adalah maf'ul lahu. Yang ketiga disebut juga maf'ul min ajlih, pakai min. Maf'ul min ajlih, sama itu. Maf'ul li ajlih, maf'ul min ajlih, maf'ulun lahu maksudnya sama. Apa pengertian maf'ul li ajlih? Pengertiannya adalah al-maf'ulu li ajlihi ismun yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Maf'ul li ajlih ini adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Definisinya. Maf'ul li ajlih adalah sebuah isim yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya sebuah perbuatan. Contoh, dipahami dulu mananya? Maf'ul li ajlih sebuah isim, berarti isim bukan fi'il. Bentuknya isim, mansub atau marfu? Mansub. Karena termasuk mansubatul asma. Berarti isim yang mansub yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Kenapa? Begitu sebagai jawaban daripada kenapa? Mislu contoh, ataitul madrasata rabbatan fil ilmi. Saya datang ke sekolah karena cinta kepada ilmu. Mana isi mansub yang menerangkan keadaan sebab terjadinya kedatangan? Cinta, rabbatan, karena cinta kepada ilmu. Ataitul madrasata rabbatan fil ilmi. Saya datang ke sekolah karena cinta kepada ilmu. Berarti memang maf'ul ajlihnya mana? Rabbatan. Isim mansub? Naam. Menerangkan sebab terjadinya perbuatan? Iya, sebab terjadinya datang ke sekolah. Kenapa datang ke sekolah? Karena cinta kepada ilmu. Yang kedua, contoh kedua. Sallaitu imanan billahi. Saya salat karena iman kepada Allah. Saya sholat karena iman kepada Allah. Mana maf'ul li ajlih? Imanan. Isim mansub? Nah, menerangkan sebab terjadinya perbuatan? Nah. Contoh ketiga. Darabtul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak itu ta'diban sebagai pendidikan terhadapnya. Ini namanya maf'ul li ajlih. Nah, contoh keempat, zurtu Aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Hubban lahu. Ujai. Jatuh. Tak boleh. Simpan. Sini aja duduk sini. Nah. Kemudian apa tandanya maf'ul li ajli? Wa alamatuhu. Simpan di sini, simpan. Jatuh, simpan. Sudah. Tandanya wa alamatu tanda maf'ul li ajli. Ayasluha wuku'uhu jawaban liqaulika lima. Tanda maf'ul li ajli adalah bisa nan kejadiannya sebagai jawaban terhadap ucapanmu kenapa. Nah, pantas kejadiannya maf'ul li ajli tersebut sebagai jawaban terhadap ucapanmu kenapa. Kenapa? Zurtu Aliyan hubban lahu. Kenapa engkau mendatangi Ali? Hubban lahu, karena cinta kepadanya. Darabtul walada. Kenapa engkau pukul anak itu? Ta'diban lahu. Nah, ya. Itu nah, tandanya. Jadi tandanya apa? Maf'ul li ajli cocok pantas kejadiannya sebagai jawaban terhadap ucapanmu kenapa? Kemudian maf'ul li ajli ini isim mansub ya. Nah. Isimnya di sini memang berupa masdar, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, tetapi masdar. Masdar itu nam kata yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrifan fi'il. Itu masdar. Di sana kan ada tasrif fi'il. Naam. Ya. Seperti adaba yu'addibu ta'diban. Tasrif namanya. Adaba yu'addibu ta'diban. Naam. Itu namanya masdar. Naam, sebuah isim yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrif fi'il, tasrifan fi'il. Naam. Taib. Jadi masdar apa maf'ul li ajli dibentuk dari masdar. Nah. Dan masdarnya biasa nam yang berkaitan dengan perbuatan hati. Cinta, iman, senang, nah, ya. Jadi rata-ratanya berkaitan dengan perbuatan hati. Maka di sini ada beberapa contoh masdar yang biasa dijadikan sebagai maf'ul li ajli. Nah, di bawah ini ada beberapa masdar yang biasa dijadikan sebagai maf'ul li ajli. Coba kita lihat. Al-masadirul lati takunu maf'ulan li ajli ghaliban. Masdar-masdar yang dijadikan sebagai maf'ul li ajli secara ghalib. Berikut ini masdar-masdar yang biasa dijadikan sebagai maf'ul li ajli secara ghalibnya. Yang pertama, hubban. Apa tadi hubban? Cinta. Bughdan. Apa yang bughdan? Benci. Ikraman. Apa ikraman? Pemuliaan. Ihtiraman. Penghormatan. Hayaan. Malu. Syafaqatan. Sayang. Ta'diban. Pendidikan. Imanan. keimanan, iman. Huznan, sedih. Farhan, gembira. Rahmatan, rahmat, sayang. Syukran, syukur. Khaufan, karena takut. Hasadan, karena hasad, dengki. Nah, ini beberapa masdar yang biasa dijadikan sebagai maf'ul li'ajlih. Ingat pengertiannya dan ingat contohnya. Ketentuan-ketentuan maf'ul li'ajlih. Yang pertama, maf'ul li'ajlih harus selalu berasal dari masdar. Ya, apa tadi masdar pengertiannya? Nah, isim yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, seperti akrama yukrimu apa? Ikraman. Ihtarama yahtarimu ihtiraman. Adjaba yu'adjibu ta'diban. Khafa yakhafu khaufan. Hasada yahsudu hasadan. Nah, syakara yashkuru syukran. Itu nama masdar peringkat ketiga. Isim yang datang pada peringkat ketiga dalam tasrif fi'il. Cukup masdar-masdar sebagai contoh tadi itu digunakan sebagai apa? Maf'ul li'ajlih. Nah, jadi ketentuan pertama maf'ul li'ajlih nan selalu berasal dari masdar. Yang kedua, maf'ul li'ajlih harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati, dengan disebut af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Af'alul qulub. Nah, bukan bentuk anggota badan, bukan bentuk perbuatan anggota badan. Untuk mungkin yang ketiga, untuk mencari maf'ul li'ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Ini bab maf'ul li'ajlih, cuma segitu. Berkaitan dengan maf'ul li'ajlih. Pertama berarti betul-betul dipahami pengertian definisinya. Yang kedua dihafal contoh. Ketiga, enam masdar-masdar yang biasa digunakan sebagai maf'ul li'ajlih. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya istirahat karena capek. Siapa yang bisa? Saya istirahat karena capek. Nah, bahbab. Saya istirahat. Istaraitu membeli. Istarahtu. Karena capek. Ta'banan. Istarahtu ta'banan. Nah, karena capek. Ta'ban. Ta'banan. Ta'ban. Jangan kau bersedekah karena ria. Nah, gampang ini. Jangan kau bersedekah karena ria. Siapa yang bisa? La tatasaddaq ria'an. La tatasaddaq riya'an. Jangan kau bersedekah karena riya. Saya lari karena takut. Naam, saya bisa. Lari, saya lari karena takut. Hah? Lari. Jarartu. Naam. Ajri, jara yajri. Naam. Khaufan. Jaraitu khaufan. Ajri khaufan. Saya lari karena takut. Saya berdiri karena menghormati guru. Berdiri. Saya berdiri apa pesannya? Koma. Dia berdiri. Kalau saya berdiri, kumtu. Kumtu ihtiraman. Nah, saya berdiri karena menghormati guru. Nah, kumtu ihtiraman lil ustadi. Nah. Nur Jannah menangis karena sedih. Bakat Nur Jannah karena sedih. Huznan. Nah. Itu mah boleh aja. Enggak ada yang lain, cuma segitu. Menerangkan sebab terjadinya apa? Perbuatan. Nah. Saya menangis karena takut. Apa kita kan? Anak perempuan itu menangis karena takut. Nah, karena sedih. Nah. Bisa. Bakatil bintu husnan. Nah. Saya memberikan dan sesuatu kepada orang fakir karena syukur kepada Allah. Berarti apa? A'taitul faqira malan. Kemudian apa? Syukran lillahi. Nah, atau hubban lahu, karena cinta kepadanya. A'ta Muhammadun abaka namalan. Hubban lahu. Ya. Muhammad memberikan mal kepada bapamu karena cinta kepadanya. Ya, mudah. Kana Muhammadun yabki. Naam. Al-lailata khaufan min Allah. Kana Muhammadun yabki khaufan min Allah. Muhammad menangis karena takut kepada Allah. Kekana. Keinna. Bisa juga. Barakallahu. Innal binta nan. Sallat. Fil masya fil gurfati. Nah. Imanan billah. Karena iman kepada Allah. Seorang anak pun sesungguhnya anak wanita itu. Punya apa dia? Sholat karena iman kepada Allah. Begitu. Pakai inna, pakai kana, pakai na. Bisa semuanya. Tambah na'at. Tambah ataw. Taukid. Bisa gabung dalam satu kalimat. Ya. Nah, untuk melatih pelajaran-pelajaran terakhir. Naat itu sifat. Ar-rajulu salihu dan yusalli salatal yusalli lailatan dan ya. Karena apa? Imanan bila, karena iman. Ibtigha'an limardhatillah, karena mencari keridhaan Allah. Ibtigha'a mardhatillah. Itu. Nah. Ar-rajulu taqi, nam, yusalli fil lail imanan billah. Ibtigha'a mardhatillah. Nah, begitu. Nah. Apa arti rajulut taqi? Ar-rajulu at-taqi. Hah? Seorang laki-laki yang bertakwa, at-taqi. Naat ini. Ya, ar-rajulu at-taqi. Nah. Naat, begitu. Barakallahu fikum. Tinggal ditambah. Demikian juga maf'ul bih. Nah, bisa dari fi'il fa'il, dari kana. Naam, barakallahu fikum, tambah. Naam, na'at. Bisa na'at yang mansub, bisa na'at yang marfu, bisa na'at yang majrur, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Kenapa? Man anfaqa rajulu. Hah? Idza anfaqa rajulu ala ahlihi. Hah. Apa? Fahuwa lahu shadaqah. Nah. Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahli fa huwa lahu shadaqah. Nah, di sini fa huwa lahu shadaqah. Nah. Shadaqatun di sini. Fa huwa lahu shadaqatun. Enggak ada maf'ul aja. Enggak ada maf'ul. Shadaqatun sebagai mubtada muakhar. Fa huwa lahu shadaqatun. Nah. Yang sering ibtigha'an mardhatillah. Ibtigha' mencari. Dan rajian mengharap. Nah. Ya. Barakallahu. Nabi bi hadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam.